Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi Ahlil Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa bi'adati arwahi ila ajsadi fayakumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan hurlan tadnu minhu musamsu. Barakallahu fikum. Kita masih menyambung uraian dari beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait matan Syekh Muhammad di atas. Yaqul ma'ali Syekh Doktor Hafizahullah Ta'ala wassajata khutah wal qiyamu minal kubur. Qala Allahu Jalla wa Ala fihi. Adapun bukti kebenaran hari kebangkitan, di mana mereka akan berdiri dari kuburnya mereka masing-masing. Wa nufikha fis-sur fa sayqa man fis-samawati wa man fil-ard. Sayqa yani mata. Hadha nafkhatus sa'd. Fayas'uq kullu man fis-samawati wal-ard illa man syaa Allah. Qila al-malaikah wa qila al-hur al-in. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita di saat ditiupkan sangkakala matilah seluruhnya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini. Ini yang disebut sebagai nafkhatu as-saq, yaitu tiupan sangkakala yang mematikan mereka. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal, ada yang menyatakan para malaikat dan ada yang menafsirkan mengecualikan, yaitu mereka para bidadari. Tsumma yu'mar fa yunfakhu nafkhatu tsaniyah. Kemudian malaikat pun diperintahkan untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin tatirul arwah ila ajsadiha fi an-nafkhati tsaniyah. Manusia ketika itu langsung berdiri, bangkit dari kuburnya mereka masing-masing menuju Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh bertebangan. Ruh-ruh bertebangan. Kembali kepada jasadnya mereka masing-masing. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di saat ditiupkan sangkakala yang kedua, ukhra yang lain, yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Dengan cepatnya mereka bangkit dari kuburnya masing-masing, berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tashaqqaqul ardu anhum yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Waktu itu bumi terbelah sehingga mereka sira'a yakhrujuna minal qubur. Mereka dengan cepatnya keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing. Wa yasiruna ilal mahsyar ka'annahum jaradun muntashir. Mereka berjalan menuju mahsyar seolah-olah mereka jaradun mungtashir, sejenis serangga yang bertebangan, tebaran karena banyaknya jumlah mereka. Fatawalla anhum, maka kata Allah Azza wa Jalla, berpalinglah engkau dari mereka yang tidak tunduk kepada syariat Islam. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, dan ingat selalu di saat di mana para penyeru memanggil-manggil kepada sesuatu yang sangat menyulitkan, tidak mengenakkan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal adtas, yakni minal kubur. Pandangan-pandangan mereka tertunduk. Dengan cepatnya mereka keluar dari kuburnya. Ka'annahum jaradun mungtashir yaksunal ard min kasratihim, seolah-olah mereka jaradun mungtashir. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya jumlah mereka sehingga mereka benar-benar menutupi bumi ini. Muhti'ina ilada' munqadina la yata'akharu ahadun lal kafiru walal muslim, la yata'akharu ahadun minhum wala yastati'u ta'akhur. Muhti'ina ilada', mereka tertunduk, mereka cepat, segera menemui suara tersebut, panggilan tersebut, tertunduk. Tidak ada seseorang pun yang terlambat, baik itu kafir maupun muslim, atau yang ingin menyengaja agar terlambat, maka tidak bisa. Wa fil ayatil ukhra yakhrujuna minal adzas sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun, nusub alamun yadhhabuna ilaih wa yusra'una ilaih tasuquhumul malaikatu wala ahadun yatakhallaf. Dengan cepatnya mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Mereka mengejar nusub alam, semacam tanda yang dengannya mereka pergi kepadanya dan menuju kepadanya, digiring oleh mereka para malaikat sehingga tak seorang pun yang dapat berpaling darinya. Wadzalika anna Allah subhanahu wa ta'ala idza arada ba'tha man fil qubur arsala 'alayha naw'an minal matar yanzilu minas sama' la yamna'u minhu syai'un lasuquf wala ghayruha yanfudhu min ilal ardi wa yadkhulu ilal ajsam fil qubur fatanbutu mithlu ma yanbutul hab wa tanbanil ajsam kama kanat. Rabbuna jalla fi'ula, di saat ingin membangkitkan mereka, Allah azza wa jalla menurunkan sejenis air hujan dari langit. Tak seorang pun yang dapat menghalangi, entah itu atap atau yang lainnya. Air itu pun dengan cepatnya meresap ke tanah, lalu masuk kepada jasad-jasad mereka dikubur, sehingga mereka tumbuh seperti sedia kala, sebagaimana halnya biji-bijian. Barakallahu fikum. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Rabbuna jalla fi'ula, benar-benar menegakkan langit dan bumi dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan dan kerajaannya. Thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun, kemudian di saat ia memanggil kalian dari bumi, kalian dengan cepatnya keluar darinya. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib, dan perhatikanlah, dengarkanlah keadaan atau situasi, kondisi di mana nanti yang memanggil akan memanggil mereka. Para pemanggil, mereka akan memanggil-manggil mereka. An-nas, dari tempat yang sangat dekat. Yunadi munadin fayaqul, apa isi dari panggilan tersebut, suara tersebut? Ayyuhal izamul baliyah wal luhumul mutamazziqah wasyu'urul mutafarriqah, wahai tulang-tulang yang hancur lebur, dipanggil oleh mereka. Nah, daging-daging yang bercerai-berai habis oleh hewan tanah. Wasyu'ur al-mutafarriqah, segala perasaan yang terpecah-pecah. Syu'ur al-ihsas. Inna Allah ya'murukum an tajtami'u li faslil qadha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berkumpul dalam rangka memutuskan segala sesuatunya. Nah, itu isi suara yang akan memanggil kita seluruhnya. Faistami'u al-insanu minal ard yajtami'u badanu kama kana illa annahu laysa fi ruh. Tiba-tiba mereka menyambut panggilan di atas, mereka menjadi hidup seperti sebelumnya, mereka mati tapi belum ada ruh padanya. Hatta innahu law marra alaihi ahadun ya'rifuhu fid dunya laqala hadza fulan mata ghayyara minhu syai'un. Setelah mereka bangkit dari kuburnya, berdiri hidup kembali sempurna, ada yang mengenal salah seorang di antara mereka. Oh, ini fulan yang dahulu aku kenal di dunia, sama sekali tidak mengalami perubahan sedikit pun, hidup sempurna. Thumma yu'mar Israfil fayunfakhu fis-sur fatatayar al-arwah. Kemudian Israfil diperintahkan agar ditiupkan sangkakala, fatatayar al-arwah. Ruh-ruh waktu itu benar-benar berterbangan. Li'annal arwah majmu'atun fiswar, sebab ruh-ruh itu ditempatkan di dalam sangkakala. Tata toyara kullu ruhin ila jasadiha, masing-masing ruh akan kembali kepada jasadnya. Thumma yuhyun wa yu'marun bil masiril mahsyar, kemudian mereka dihidupkan lalu diperintahkan digiring kepada mahsyar. Yaqumuna min kuburihim wa yasiruna ilal mahsyar, mereka bangkit berdiri, bangun dari kuburnya lalu mereka pergi ke mahsyar, berjalan menuju mahsyar. Thumma yastami'una fil mahsyar, berkumpul di sana. Fayaqifuna al aqdamihim fi dhinqin wal dhiq wa harrin syadid, mereka di mahsyar berkumpul berdiri dalam situasi yang sangat mengerikan, yaitu situasi kondisi yang sangat panas, kondisi yang begitu mengerikan. Wa tadannu asy-syams min ru'usihim, lebih-lebih matahari didekatkan di atas kepala mereka masing-masing. Wa ya'khudhuhumul arq wazziham asyadid, mereka dalam keadaan berkeringat karena matahari didekatkan di atas mereka, ditambah lagi ziham asyadid, kepadatan, keramaian yang luar biasa. Li'annahu yajtami'ul awwaluna wal akhirun fi sa'idin wahid, sebab manusia seluruhnya dikumpulkan dalam satu bumi, yaitu mahsyar. Fa yajtami'un wa yaruqun arqan shadida, mereka berkumpul di sana di mahsyar, kemudian mereka benar-benar berkeringat, kondisi situasi yang sangat mengeringkan, yang sangat dahsyat mengerikan. Wayakhtalifuna fil araq, dan ini bertingkat-tingkat tingkat keringat mereka masing-masing. Faminhum man yuljimhul araq, ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Waminhum man ya'khudhu ila nisfihi, ada yang setengah ditenggelamkan oleh keringatnya, setengah badan. Waminhum man ya'khudhu ila rukbatihi, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya ya, sampai ke lututnya. Ila akhiri, dan seterusnya. Wal wukuf yakunu khamsin alfasanah, berapa lama kita menanti di sana? Lamanya khamsin alfasanatin, 50,000 tahun lamanya. Syakhisatan absaruhum, pandangan mereka, mata-mata mereka tertunduk, terbelalak. Hafiyatan aqdamahum, hufatan laysa alaihim ni'al, mereka tak memakai sandal. Uratan laysa alaihim thiyab, tak berpakaian. Ghurlan ya'ni ghairu makhtunin, tak dikhitan. Wa yaqifuna fi hadzal mahsyar, hadzal waqf at-tawil, yajma'u Allahu subhanahu wa ta'ala awwalin wal akhirin. Kemudian mereka berdiri di mahsyar ini dengan penantian yang sangat lama sekali. Allah Azza wa Jalla kumpulkan seluruhnya tanpa terkecuali. Wa yaqul fadilatu syekh hafizallah, wa qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'ani thalatha nafakhat. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an 3 kali sangkakala itu ditiupkan. An-nafkhatul ula, tiupan pertama, nafkhatul faza, yang disebut sebagai nafkhatul faza, di mana tiupan itu mengagetkan mereka, mengejutkan kita semuanya. Fi suratin naml wa yauma yunfakhu fis sur, dan ingatlah di mana hari ditiupkan sangkakala, tiupan yang pertama. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, makhluk seluruhnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, terkejut. Mereka kaget dengan tiupan di atas. Illa man syaa'allah, kecuali hamba-hamba, makhluk-makhluk yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Wa kullun atauhu dakhirin, dan masing-masing dari mereka datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertunduk, merendahkan diri. An-nafkhatu atsaniyah, nafkhatul maut, tiupan yang kedua adalah tiupan al-maut. Dengan tiupan ini seluruhnya akan mati. Fi surati zumar wa nufikha fi sur fa sayqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sudah kita lewati ayat di atas, kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan para malaikat dan al-hur al-ain. As-sa'iq bimana al-maut. An-nafkhatu ats-tsalitsah, nafkhatul ba'ts, tiupan yang maknanya barakallahu fikum, sebagai hari pembalasan, hari kebangkitan. Ini banyak hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta ini dengan suara? Barakallahu fikum, sedih lihat dalam kutub tafsir, dengan suara, tiupan. Bukan dengan yang lain, tapi dengan suara. Sawt, nafkhah, nafkhatul ba'ts, tiupan di mana mereka bangkit dari kuburnya. Summa fi surati zumar ayatun, summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. itu tiupan al-ba'ts. Nah, di mana mereka bangkit dari kuburnya masing-masing. Hidup sempurna. Roh-roh itu dikembalikan kepada mereka. Kemudian kita digiring semuanya ke mahsyar dalam keadaan seperti ini. Barakallahu fikum. Qawluhu tadnu minhum asy-syams hatta takun bimiqdaril mil. Satu mil itu matahari di atas kita nanti. Walakinal mu'minun yakununa fi dhilal. Adapun mereka orang yang beriman, barakallahu fikum, benar-benar berada di bawah naungan Allah Azza wa Jal. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di bawah naungan Allah Azza wa Jal, dan mereka berada di sekitar mata air. Ini muttaqin. Nah, ini mereka mu'minun. Ma yahissuna biha, sama sekali mereka tidak merasakan panasnya itu. Tidak merasakan kengerian hari itu. La yahzunuhumul faza'ul akbar, sama sekali mereka mu'minun, al-muttaqun, tidak dikejutkan, dikagetkan dengan kengerian hari itu. Nah, bahkan mereka tatalaqqahumul malaikah, mereka dihibur, disambut oleh mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh kalian. Fal mu'minun fi rahatin fi hadzal yaum. Kondisi mereka al-mu'minun dalam keadaan tenang. Sejuk, gembira di saat kondisi yang genting seperti ini. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, sementara 'alal kafirina khassatan. Hari itu hari yang paling menyedihkan, paling menyulitkan. Ya laitani kuntu turaba. Ini mereka. Rabbir jiyun la'anli a'malu salihan fima taraktu. Ini mereka. Walau ruddu la'adhu liman hu'annu innahum lakathibun. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa'idha nuqira finnaqur, ya'ni asur, di saat ditiupkan sangkakala, fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Di mana hari itu adalah hari yang sangat sulit bagi mereka orang-orang kafir, dan bagi mereka tidak mudah. Ammal mu'minun fayakunu yasiran alaihim wa yakununa fi dhilalin baridah. Sementara mereka orang yang beriman al-muttaqun menghadapi hari yang sulit itu, mereka berada di dalam ketenangan. Mereka berada di dalam kemudahan, berada di bawah naungan yang sangat sejuk dari Allah Subhanahu wa taala. La dhilla illa dhilluh, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Hadzal hasyr annahum yusharuna fi sa'idin wahidin yusmi'uhum da'i wa yanfadhuhum al-basar. Mahsyar ini yang nantinya kita akan dikumpulkan di sana, padang yang sangat luas. Nah, mereka annas, kita semuanya benar-benar mendengarkan seruan orang-orang yang menyeru. Nah, suara itu kita dengarkan. Kemudian pandangan mereka benar-benar menembusi suara-suara tersebut. Sa'idun wahid mutasawin, laisa fihi irtifa'at wal inhifadhat. Kita akan dikumpulkan di mahsyar sa'idin wahid ini, ciri dan sifatnya mutasawin, rata. Tidak ada dataran tinggi wala dataran rendah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Mereka bertanya kepada wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jibal, maka katakanlah kepada mereka Allah azza wa jalla akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Wa takunul jibal kal 'ihnil manfush. Hancur. Padahal makhluk itu lebih besar daripada kita. Nah, tapi hancur. Khotil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meratakan. La tara fiha iwajan wala amta. Sama sekali engkau tidak melihat yang namanya dataran rendah wala dataran tinggi. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah. Di mana pada hari itu kita semua akan mengikuti suara yang menyeru, yang memanggil kita. La iwajalah, tak seorang pun di antara kita yang berbelok ke kanan ke kiri. Wala mundur, masing-masing menghadap kepada suara itu dengan suara. Wa khashatil aswatu lirrahman. Al aswat seluruhnya akan tertunduk kepada Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak mendengar di situ kecuali hanya bisikan-bisikan. Yaqumuna fi hadha as-sa'idil mustawi alladhi laysa fi inkhifadat wal irtifa'at. Mereka berdiri tegak di mahsyar ini, sifatnya rata. Tidak ada ceritanya dataran tinggi wala dataran rendah. Ikhwatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat. Ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi lain, demikian pula langit. As-su'al, di mana posisi kita ketika itu? Di saat Allah Subhanahu wa taala mengganti yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, aina nahnu? Hina idzin. Waktu itu barakallahu fikum, di saat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan demikian, di mana letak kita? Di saat bumi ini diganti dengan bumi baru, langit dihancurkan dengan langit, ini diganti yang baru. Anjir, aina nahnu? Sembilan, fasilitasi. Ini fasilitasi. Perwakilan. Atau berdiri semua. Di mana posisi kita di saat ini? Di saat Allah Subhanahu wa taala memberitakan akan mengganti bumi dengan bumi lain. Di mana kita? Aina Abdullah? Al-Maghribi dari Maroko. Maghrib. Aina hu? Kum. Kum. Selutas ya. Kum, kum. Oh. berani. Masa berdiri enggak diapa-apakan. Nah. Barakallahu fikum. Perwakilan. Kalau enggak semuanya berdiri. Fasilitasi. Sama. Ayo sama. Mana posisi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma tubaddalul ard ghairal ard. Sab. Wujud. Jawab yang keras. Itu kasih mic ini, Umar. Kasih mic-nya, Umar. Kenapa bisik-bisik? Biar yang lain dengar. Kasih. Kelas 9 berapa jumlahnya? Hafal Umar. Umar. Hafal. Berapa jumlahnya? Tuh Umar enggak hafal loh. Berdiri semua 17. Menjawab berdiri semua. Sen. Ini sen. Om. Bisa nanti diserahkan kelas satu nanti tes. Ya, Zid. Mau jawab. Mada Zid. Di mana posisi kita? Barakallahu fikum. Fisirat, ya. Kita berada di as-sirat. Barakallahu fikum. Khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan hum fi zulmah. Hum fi zulmati dunal jisr. Posisi kita waktu itu berada di kegelapan. Kegelapan sebelum masing-masing dari kita melewati shirath. Tetapi dua riwayat di atas tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Nah, barakallahu fikum, tidak bertolak belakang. Barakallahu fikum. Yang namanya kegelapan itu, ya, merupakan pemula, mukadimah, pengantar sebelum kita melewati shirath. Barakallahu fikum. Sehingga setelah kita di atas shirath, Allah azza wa jalla tubaddalul ard ghairal ard. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Iqra. Iya, catat ya. Pertanyaan lagi. Wa tunsabul mawazinu wa tuzanu biha a'malul ibadi faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun wa tunsarud dawawinu faakhidun kitabahu biyaminihi wa akhidun kitabahu bisimalihi. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh rahimahullah taala melanjutkan. Al-mawazin ditegakkan. Sehingga amalan-amalan hamba seluruhnya ditimbang. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya siapa yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang akan rugi, dan mereka akan masuk dalam jahannam, kekal di dalamnya. Ad-dawawin, catatan amalan pun diberikan, dibagi-bagikan kepada mereka, kepada kita semua. Ada di antara kita yang mengambilnya dari arah kanan, dan ada di antara kita yang mengambilnya dari arah kiri, dan tan kanan dan juga dengan tan kirinya. Yaqulu mali asy-syekh doktor hafizullah taala al-mawazin mawazinul a'mal. Mawazin di atas ditegakkan adalah mawazinul a'mal. Timbangan amalan-amalan. Wa qad dzakarahullahu fil Qur'an wal waznu yauma idzinil haqq. Allah sebutkan kebenaran itu dalam Al-Qur'an. Timbangan pada hari itu adalah hari adalah al-haq, benar adanya. Faman tsaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapapun yang berat timbangan amalannya, amalan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Waman khafat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa qala ta'ala fa amma man tsaqulat mawazinu. Adapun mereka-mereka yang berat timbangan amalan kebaikannya, fahuwa fi aisyatir radiyah, mereka berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazin, sebaliknya yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Fal mawazin sabitatun fil Quran. Mawazin merupakan hal yang benar, ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Mawazin haqiqiyatun laha kifatan. Tudaul hasanatu fi kifatin wa tudaul sayiatu fi kifatin. Timbangan yang memiliki kafatan, itu kifatan, yang satu diletakkan kebaikan-kebaikan, yang satunya lagi keburukan-keburukan. Fa in rajahat hasanatuh faza wa naja wa aflaha falahan la syaqa ba'dah. Siapapun yang kebaikan-kebaikannya lebih berat ketika ditimbang itu, maka dia akan beruntung, sukses, selamat, tidak ada kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan, kecelakaan setelah. Wa in tsaqulat sayi'atuhu faqad khaba wa khasir. Sementara yang ringan amal kebaikannya, maka dia akan rugi. Wa man khafat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Mereka-mereka yang ringan timbangannya, mereka-mereka adalah orang-orang yang rugi, karena mereka di dunia selalu mendustakan dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Wa fi qawlihi fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini terkait mawazin, mawazinul amal. akan ditegakkan nanti di hari kiamat. Amalan kita masing-masing ditimbang. Dalam riwayat lain, tubuh mereka, jasad mereka pun ditimbang. Sampai menyatakan besar ya, tubuhnya. Tetapi setelah ditimbang, ya, barakallahu fikum, tidak seberat sayapnya. Qala fa akhidhun kitabahu bi yamini wa akhidhun kitabahu bi shimali. Persoalan berikutnya tentang pembagian catatan amalan kita. Amalan kita sudah ada yang mencatat. Yang mendata. Lengkap. Ajib. Kalau ada orang-orang yang masih mencari-cari. Mendata, mengumpulkan sekian lembar. Nah, kemudian dibongkar di khayal ramai. Iyadzan billah. Di antara kita ada yang mengambil catatan itu dari kanan. Barakallahu fikum. Dan yang lain dari kiri. Dalam ayat lain, min wara'i dhahri. Dari kiri, dari wara'i dhahri, ini mengerikan. Dan masing-masing kita tidak tahu nasib kita. Barakallahu fikum. Ini seharusnya kita benahi. Mempersiapkan untuk hari yang sangat mengerikan itu. Beruntung mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan itu. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, "Fama man utiya kitabahu bi yamin, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Golongan yang pertama, mereka yang diberi kitab catatan amalan dari sebelah kanan. Mereka gembira. Mereka menyatakan, "Ambil, lihat, baca catatan amalku ini." Farih bihi wa yurihin nas, gembira mereka, senang. Kemudian mereka perlihatkan kepada annas. Iqra'u kitabiyah, baca catatan amalanku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku benar-benar yakin adzan fil Quran hanya dua makna. Yang pertama al-yakin, yang kedua asyak. Kata-kata adzan fil Quran hanya dua makna. Yang pertama al-yakin, yang kedua asyak. Inni dhanantu, yakni kata beliau, aikantu anni mulaqin hisabi fasta'jadtu lidzalik. Aku yakin di masa hidupku di dunia bahwa aku akan dihisab dan aku akan menerima catatan amalanku. Maka dari itu aku mempersiapkan diri menjalankan, sebab tidak bersandar kepada takdir. Barakallahu fikum. Tapi bergerak ya. Mengambil sebab-sebab, melangkah. Ini kata mereka. Fahuwa fi isyati radiyah fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Sebagai balasannya, mereka berada di alam kehidupan yang sangat diridhoi, jannah yang tinggi, penuh dengan buah-buahan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kalian dengan lezat. Bima kuntum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Al khaliyah yakni al madiyah fid dunya. Karena upaya kalian beriman, upaya kalian meyakini, mengimani Allah dan hari akhir di dunia. Ini pertama. Golongan kedua, wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yang menerima catatan amalan mereka dari kiri, mereka menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Hadza yaqul, mereka menjerit, ya laitani ma raaitu hadzal kitab. Menjerit, andaikan aku tidak melihat catatan amalanku. Ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tidak diberi catatan amalanku. Walam adri ma hisabiyah, dan tidak dihisab. Ya laitaha kanatil qaldiyah. Al-qaldiyah yani al-mauj. Mereka berangan-angan, andaikan kematian itu menghancurkan segala sesuatunya, mengakhirkan segala kehidupannya, menyelesaikan segala sesuatunya. Laitani mitu walam atihuna walam ubhas. Ini mereka. Ma aghna anni maliyah fi dunya. Benar-benar hartaku tidak mampu memberikan manfaat kepadaku di dunia. Sekian hartanya, triliun, bahkan miliaran, justru digunakan untuk berfoya-foya. Tidak digunakan untuk membangun masjid, wala madrasah, wala ma'ahid, wala membantu mereka menyantuni yatim piatu dan seterusnya. Justru digunakan di jalan-jalan yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyesali. Karena harta ada tiga. Yang kita makan, kemudian kita buang. Yang kita pakai kusut. Yang ketiga yang kekal. Yang kita infakkan fisabilillah. Itu yang kekal. Nah. Halaka anni sultaniyah. Binasa kekuasaanku. Berkuasa dia di dunia. Memiliki sekian kekuasaan. Tak satu pun yang dapat menolongnya. Laisa lahu hujjah 'ala Allah jalla wa ala. Dia tidak memiliki alasan sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yakulullahu jalla wa'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lil malaikati, kepada mereka para malaikat, khuduhu faghulluh ila akhir al-ayah. Ambil dia, belenggu tangannya sampai ke lehernya. Hadha halun min ahwalil qiyamah. Ini potret situasi yang akan terjadi nantinya di hari kiamat. Fi hadhihi surah wa huwa mutakarrirun fil Qur'an. Billahi taufik wal hidayah. Dan sebagai penutup, di saat kita menerima jedatan amalan itu, kita masing-masing dari kita benar-benar tidak ingat siapapun itu, entah keluarga kita, wala auladuna, wala siapa itu. Ada tiga tempat di mana orang itu lupa semuanya. Yang pertama di sini, di saat kita menerima jedatan amalan kita. Yang kedua di mizan, ya. Yang ketiga di sirat, tiga tempat di mana kita seseorang tidak mengingat yang lain. Allahu ta'ala alam bisawab. Nasallallahu salama wal afiyah bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa